Mitra bisnis, Kwik Hyun Gi menyatakan dirinya sama sekali tidak percaya pada peringkat layak investasi dari Fitch Ratings yang diberikan kepada Indonesia di akhir tahun lalu. Menurutnya, pihak yang lebih kompeten untuk memberikan penjelasan tentang situasi di dalam negeri idealnya berasal dari internal kita sendiri. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Baik, Pak Kwik. Sebelum ini Bapak menyatakan tidak percaya pada data asing tentang kita dan lebih percaya pada data real yang diterbitkan oleh bangsa sendiri ya Pak? Ya, dan untuk itu saya lebih percaya kalau top ahli-ahli top Indonesia yang bermukim di sini, yang punya kantor di sini, antara lain Biro Pusat Statistik tentu yang paling itu. Salah-salahnya macam-macam angkanya ya masih bisa dipercaya dan ya kita jangan yang formal-formal yang menjalankan komando pemerintah, kita kan bisa membentuk suatu kelompok sendiri. Nah, kalau kita bicara dengan orang-orang yang seperti itu, ya tidak begitu menggembirakan, menyedihkan bahkan. Tapi Pak Kwik, bukankah jika penilaian diberikan oleh pihak luar akan lebih objektif serta positif bagi kita? Iya, sekarang kita tidak bisa melihat pihak luar lebih positif atau tidak. Kita mesti bertanya dulu, yang memberi penilaian itu siapa? Menilai kok bisa menilai itu ukurannya apa? Lalu kemudian ukuran itu lalu didasarkan atas fakta apa? Didasarkan angka apa? Dan angka diperolehnya dari mana? Kan tidak ada yang mengemukakan metodologi semua data. Raw materialnya, pengolahannya tidak ada yang mengumumkan, asal ngomong saja gitu kan. Lantas, jika penilaian itu dibuat berdasarkan makin mudahnya investor untuk berinvestasi, apa pendapat Anda Pak Kwik? Kemudahan untuk melakukan investasi, terutama yang di Bima segala gitu. Ya sangat mudah kan sekarang, oleh karena urusannya hanya dengan bupati gitu. Ya memang. Nah, terus kemudian kalau saya ditanya lagi, oleh karena investasinya begitu mudah, betul atau tidak bahwa mereka berinvestasi? Betul. Terus kemudian, sekarang yang krusial, investasi mereka itu kan uang dibawa masuk dengan maksud untuk memperoleh laba, gitu kan? Nah, terus laba mereka itu jelas, bisa diukur. Manfaat yang jatuh ke tangan bangsa Indonesia berapa? Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.